Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kitabun nikah yaitu pada kajian terakhir kita telah sampai di dalam pembahasan al-muharramat. Al-muharramat fin nikah. Wanita yang diharamkan di dalam pernikahan. Kesebab-sebab pengharaman untuk dinikahi telah kita sebutkan ada tiga. Al-qarabah, hubungan kerabat. Yang kedua, al-musoharah, karena terjadinya salah satu kerabat menikah dengan pihak lain, yakni periparan atau perbesanan. Yang ketiga adalah ar-radha', karena menyusui, persusuan. Telah kita sebutkan al-muharramat bil-qarabah, yang diharamkan untuk dinikahi karena kerabat, yakni ada tujuh. Hal itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian dari ayah, wa khalatukum, bibi-bibi dari ibu, wabanatul akhi wabanatul ukh, putri dari saudara, entah itu saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, wabanatul ukhti, dan putri dari saudari, sama seperti yang sebelumnya, seayah, seibu atau saudari kandung. Inilah tiga pihak yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, yang mana pengharamannya disebabkan karena al-qarabah, dan itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Berikutnya adalah al-muharramat bil musaharah. Al-muharramat bil musaharah, pengharaman karena al-musaharah, sihir, yaitu disebabkan periparan atau perbesanan. Wa yuhramu biha al-ati, dan diharamkan, barakallahu fikum, dalam pembahasan ini beberapa pihak berikut ini yang akan disebutkan. Yang pertama adalah zaujatul ab. Zaujatul ab, istri dari ayah. Istri dari ayah. Nah, wa mithluha zaujatul jad, abul ab. Wa zaujatul jad, abul Dan yang semisal dengannya adalah istri dari kakek, dari ayah, atau istri dari kakek, dari ibu. Ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Istri dari ayahnya ayah atau istri dari ayahnya ibu. Sama dengan hukumnya dengan istri dari ayah. Wa yu'abbaru anhunna bizaujatil usul. Hal ini, pihak ini diistilahkan dengan zaujatul usul. Tahu usul-usul itu ke atas. Istri dari naam bapak-bapak kita. bapak-bapak kita, ayah, kakek, dan terus ke atas. Mereka adalah pihak yang diharamkan untuk dinikahi, bukan karena al-qarabah, bukan karena hubungan kerabat, hubungan darah, akan tetapi dikarenakan adanya pernikahan. Ada salah satu kerabatnya, nam barakallahu fikum, menikah dengan pihak lain yang menyebabkan pengharaman atasnya untuk menikahinya. Wala tankihu liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian menikahi siapa saja yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, nah, dari kalangan wanita, illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan fahisyah dan kemurkaan dan jalan yang sangat jelek. Kalimat illa ma qad salaf, yakni yang telah lalu, yakni Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang telah terjadi. Dan ketika dia telah mengetahui ilmu dalam hal ini, maka wajib untuk dipisahkan. Wajib untuk dipisahkan. Bukan makna illa ma qad salaf di sini, kalau sudah kadung terus gak apa-apa, karena sebelumnya sudah belum tahu hukumnya. Bukan seperti itu. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang telah terjadi sebelumnya karena belum adanya pengharaman yang disebutkan sebelumnya. Istri ayah ini, nam, diharamkan untuk dinikahi oleh anak dari si ayah dengan terjadinya akad, dengan sebatas terjadinya akad. Tidak dipersyaratkan padanya ad-dukhul. Nah, tidak dipersyaratkan padanya ad-dukhul. Apa itu ad-dukhul? Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan putri dari wanita yang dia nikahi. Nah, putri, anak perempuan dari wanita yang dinikahi oleh seseorang. Jadi, istri dari ayah ini diharamkan untuk dinikahi oleh anak dari ayah tersebut hanya sebatas barakallahu fikum, dengan sebatas terjadinya akad, akad nikah. Walaupun dia, si ayah tersebut, belum menggauli istri yang dia nikahi tadi, nah, dan belum berkhalwat dengan wanita tersebut. Sudah terjadi akad nikah, nah, belum dia berkumpul, tiba-tiba salah satu dari kedua pihak ini meninggal mendadak. Atau terjadi al-fasakh, atau terjadi perceraian, nah, antara keduanya, dan belum terjadi ad-dukhul. Apa itu ad-dukhul? Nah, ad-dukhul itu adalah kinaya anil jima', sebuah penyebutan, nah, peribahasa dari kata al-jima'. Nah, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah zaujatul ibn. Zaujatul ibn, istri dari anak. Istri dari anak. Wa zaujatu ibnil ibn wa ibnil binti aidan. Dan istri dari cucu. Nah, baik dari cucu dari anaknya, atau cucu dari anak laki-lakinya, ataupun cucu dari anak perempuannya. Nah, istri dari anak atau istri dari cucu. Maka si ayah tidak boleh, nah, menikahi istri wanita-wanita yang telah dinikahi oleh anak-anaknya. Kebalikan dari yang pertama tadi. Wa hakadza zaujatul furu', Dan ini diistilahkan dengan zaujatul furu', istri dari al furu', keturunan dari kita. Nah, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Al furu'. Biqaulihi ta'ala wa halailu abna'ikum alladziina min aslabikum. Dan halail. Halail itu jamak dari halilah. Halilah diambil dari kata al-hil, halal. Nah, perempuan yang sudah dinikahi menjadi halal bagi suaminya. Diambil dari kata al-halal, al-hil. Nah, halilah itu artinya istri. Jamaknya apa? Halail. Wa halailu abnaikum, istri-istri dari anak-anak kalian. Alladzina min aslabikum, yang dari keturunan kalian. Yakni zaujatul furu'. Naam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ummu zaujah, ibu dari istri yang kita nikahi. Ibu dari istri. Naam, ibu dari istri, ibu mertua. Mertua perempuan. Naam. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa. Dan yang semisal dengan mertua kita atau ibu dari istri kita adalah seluruh, naam, seluruh usul dari perempuan, ibu, nenek, buyut dan seterusnya. Ka ummi ummi zauja, seperti naam nenek dari istri kita. Naam, sama hukumnya dengan ibu dari istri kita. Liqaulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Dan ibu-ibu dari naam wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian. Wa haula'i tsalasa yuhramna bi mujarradil 'aqd. Dari yang nomor 1, 2, 3, istri dari ayah, istri dari anak, kemudian mertua perempuan, ibu mertua. Tiga golongan ini diharamkan barakallahu fikum, walaupun hanya sebatas terjadi akad, walaupun belum sempat duhul terhadap istrinya. Nah, sawa'un dakhala bisabab al-muharrim aw lam yadkhul. Sama saja. Dakhala bisabab al-muharrim aw lam yadkhul. Apakah terjadi padanya ad-dukhul atau tidak? Terjadi padanya ad-dukhul atau tidak? Sebatas terjadinya al-aqad, aqdun nikah, barakallahu fikum, maka diharamkan baginya untuk menikahi tiga wanita, tiga golongan wanita yang baru saja disebutkan. Naam. Yang keempat, disebutkan di dalam sebuah fatwa disebutkan di dalam fatwa Majmu' al-Fatawa, disebutkan sebuah pertanyaan, an rajulin tazawwaja bi imra'atin min muddati sanatin wa lam yadkhul biha wa talaqaha qabla al-hisabah fal yajuzu lahu an yadkhula bil ba'da talaqil bint. Pertanyaan tentang seseorang menikahi seorang perempuan selama 1 tahun, akan tetapi belum terjadi duhul. Dia belum menggauli istrinya tersebut. Kemudian dia menceraikan istrinya sebelum ad-dukhul. Fahal yajuzu lahu an yadkhula bil ba'da talaqil bint. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk menikahi ibu dari istrinya tersebut? Naam. Barakallahu fikum, setelah dia menceraikan putrinya, yang mana dia belum dukhul terhadap putrinya. Fa'ajaba la yajuzu tazwiju ummi imra'atihi wa illam yadkhul biha. Tidak diperbolehkan baginya untuk menikahi ibu dari istrinya walaupun dia belum belum menggauli istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, yang keempat adalah bintu zaujah, anak dari istri, anak dari istri. Allati dakhala biha, anak dari istri. Wahiyya al-musammah bir-rabibah, anak dari istri yang inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan ar-rabibah. Nah, anak bawaan dari istrinya. Nah, bawaan dari istrinya. Inilah yang disilahkan dengan ar-rabibah. Fahiyya haramun ala zauji ummiha, maka anak tersebut diharamkan atas suami dari ibunya. Haram bagi anak perempuan tersebut untuk menikah dengan suami ibunya. Liqaulihi ta'ala, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan rabaib, anak-anak dari istri kalian, allati fi hujurikum, yang berada di wilayah perwalian kalian, min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari istri-istri kalian yang kalian gauli, yang terjadi ad-dukhul na'am terhadap mereka, disilahkan dengan ar-rabibah. Kenapa disilahkan dengan ar-rabibah? Nah, karena anak ini di barakallahu fikum diasuh oleh suami dari ibunya, sehingga disilahkan dengan ar-rabibah. Ar-rabibah. Wala yushtaratu fit tahrim an takuna ar-rabibatu tarabbat fi hijri zauji ummiha. Tidak disyaratkan terkait dengan ar-rabibah ini bahwasanya ar-rabibah itu nam berada di bawah asuhan suami dari ibunya. Nah, maksudnya tinggal serumah, atau suami dari ibunya ini menjadi wali terhadap ar-rabibah ini. Ini tidak dipersyaratkan demikian sehingga dia menjadi mahram. Lalu apa fungsi dari penyebutan allati fi hujurikum? Penyebutan ini apakah disyaratkan bahwasanya anak dari istri ini harus tinggal serumah di bawah perwalian dia, di bawah asuhan dia, sehingga anak tersebut menjadi mahram atasnya, atas suami dari ibunya? Jadi mafhumnya, kalau seandainya anak ini tidak tinggal serumah dengan ayah tirinya, nah, dan juga ayah tirinya ini bukanlah wali dari anak perempuan ini, dia tidak menjadi penanggung jawab, tidak, bukanlah orang yang menafkahi anak perempuan ini. Apakah dengan ini, dengan tidak terjadinya barakallahu fikum al-kafalah ini, apakah anak perempuan ini menjadi halal bagi atau diperbolehkan untuk menikah? Naam, diperbolehkan untuk menikahi ayah tirinya. Naam, dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan di sini bahwasanya tarabbat fi hijri zauji ummiha ini bukanlah syarat, wa innama dzukira qaidul hijr li bayanil ghalib. Lalu untuk apa disebutkan? Nah, ini tidak syarat katanya, dan ini adalah pendapat jumhur, bukan syarat. Penyebutan ini hanyalah penyebutan yang sifatnya ghalib, yang mana sifat mayoritas. Sifat mayoritas yang itulah terjadi, bahwasanya anak tiri tersebut tinggal serumah dengan ayah tirinya. Naam, yang mana ayah tirinya ini menjadi walinya dan dia berada di bawah nafkah dari ayah tirinya. Nah, itu hanya penyebutan secara ghalib, secara mayoritas yang terjadi, keumuman yang terjadi. Wa illa penyebutan ini bukanlah syarat, ini adalah pendapat jumhur. Sehingga oleh karena itu, apabila seorang menikahi perempuan janda yang memiliki anak perempuan, yang mana anak perempuan ini menjadi anak tiri, misalnya anak tiri ini tinggal bersama ayah kandungnya, barakallahu fikum, dan terjadi ad-dukhul antara ibu dengan ayah tirinya, maka setelah terjadi perceraian atau meninggal ibu kandungnya, apakah suami dari ibunya ini boleh untuk menikahi anak tirinya? Naam, barakallahu fikum. Maka jawabannya tidak boleh, dan ini adalah pendapat jumhur. Dan penyebutan fi hujurikum ini adalah penyebutan secara ghalib, secara umum yang terjadi bahwasanya anak tiri berada di bawah asuhan ayah tirinya. Nah, fahadhil bintu tuhramu ala rajuli idza dakhala bi ummiha. Anak perempuan ini menjadi mahram, diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, yakni suami dari ibunya, apabila laki-laki tersebut menggauli ibunya. Fa illam yadkhul biha, kalau seandainya dia belum menggauli istrinya, yakni dia belum menggauli istrinya, ka antallaqal seperti dia menceraikan ibu tersebut, atau ibu tersebut meninggal sebelum terjadinya ad-dukhul, fa innahu yajuzu lahu nikahu ibnatiha, maka diperbolehkan bagi dirinya, bagi suami tadi, menikahi anak dari mantan istri yang belum dia gauli. Liqaulihi ta'ala fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Karena lanjutan dari ayat tadi, ayat di atas, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau seandainya barakallahu fikum kalian belum menggauli mereka, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menikahi putri-putri dari istri yang kalian nikahi tadi. Nah, barakallahu fikum, yakni setelah dicerai atau setelah meninggal ibunya, dan tentunya tidak boleh dijamak. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, menurut jumhur ulama, bahwasanya pengharaman ar-rabaib itu hanya satu, bukan dua. Syaratnya apa? Terjadinya apa? Ad-dukhul. Sehingga anak perempuan ini menjadi mahram bagi ayah tirinya. Berbeda dengan az-zahiri, naam az-zahiri, mazhab az-zahiri dan ulama yang lainnya, di antaranya adalah Ibnu Hazm, mereka mengatakan fi hujurikum ini sebagai qaid, sebagai syarat. Sebagai syarat. Sehingga barakallahu fikum, apabila seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak, yang punya anak perempuan, dan dia menggauli istrinya tersebut, janda tersebut, sementara anak perempuan ini tidak berada di bawah asuhan dia, tidak tinggal serumah dengannya, barakallahu fikum, tidak pernah berkhulwat satu rumah dengan anak tirinya, maka menurut pendapat az-zahiri, dia ketika dia bercerai dengan istrinya, ibu dari perempuan tadi, maka diperbolehkan bagi dia untuk menikahi anak tirinya. Nah, ini menurut pendapat az-zahiri, barakallahu fikum. Dan bahkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Taimiyah tawakuf dalam permasalahan ini, tawakuf dalam permasalahan fi hujurikum, apakah fi hujurikum ini termasuk dari syarat atau tidak? Naam, yang jelas yang disepakati adalah permasalahan ad-duhul, permasalahan ad-duhul. Wa illa jumhur ulama, pendapat jumhur. Naam, barakallahu fikum, dan itu adalah ahwat lebih kepada kehati-hatian. Naam, bahwasanya fi hujurikum ini hanya sebatas qaid secara keumuman, bukan syarat. Sehingga entah dia itu berada di bawah asuhan dia atau tidak, selama dia telah menggauli ibu dari perempuan tersebut, ibu dari anak tersebut, maka anak tersebut telah menjadi mahram baginya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, yuhramu alal mar'ati zauju ummiha. Yang kelima, diharamkan bagi perempuan untuk menikah dengan suami dari ibunya. Suami dari ibunya. Wa zauju ibnatiha, dan suami dari putrinya. Wabnu zaujiha, dan anak dari bawaan suaminya. Wa abu zaujiha, dan bapak mertuanya. Nah, wanita tidak boleh menikahi bapak dari mertuanya. Ini pengharaman disebabkan dengan apa? Al-musaharah, terjadinya pernikahan salah satu kerabat. Naam, pernikahan salah satu kerabat. Salisan al-muharramat birradha'. Yang ketiga adalah jenis pengharaman dikarenakan persusuan, terjadinya persusuan. Yuhramu birradha' sab'u niswatin, diharamkan karena persusuan 7 perempuan. Zakar al-Quranul Karim min hudna ithnataini wa alhaqatis sunnatu bihinna khamsan. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 2, dan disebutkan di dalam sunnah, atau ditambahkan di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis Nabi ada 5. Berarti totalnya berapa? 7. Al-Muharramat bil-Quran, penyebutan yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait pengharaman secara ar-radha adalah al-ummu bir-radha, ibu susuan. Wahiyal mar'ah allati arda'atka, yaitu perempuan yang menyusuimu. Perempuan yang menyusuimu. Wayulhaku biha ummuha, dan masuk dalam kategorinya adalah ibu dari ibu susumu. Wa ummu ummiha, atau nenek. Naam, dari ibu susumu. Wa ummu abiha. Naam, atau ibu dari bapak susumu. Nenek juga. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini masuk dalam kategori ibu susuan, al-mar'ah allati arda'atka. Jadi pengharamannya ke atas. Nah, pengharamannya ke atas. Yang kedua, al-ukhtu birradha'. Al-ukhtu birradha', saudari susuan. Saudari sepersusuan. Wa hiya allati radha'at min ummika, yaitu perempuan yang menyusu dari ibu kandungmu. Aw radha'at, aw radha'ta min ummiha, atau engkau menyusu kepada ibu perempuan tersebut. Aw radha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau engkau dan perempuan tersebut menyusu kepada satu orang perempuan sehingga menjadi saudara sepersusuan. Aw radha'ta min zaujati abiha, atau engkau menyusu dari istri bapaknya. dari istri ayah dari perempuan tersebut, sehingga engkau menjadi saudara sepersusuan seayah. Nah, barakallahu fikum. Aw radaat hiya min zaujati abika, atau perempuan tersebut menyusu kepada istri dari ayahmu. Nah, menjadi menyusu nam dari istri ayahmu. Nah, diqaulihi ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari sepersusuan dengan kalian. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. 6. Tentang pengharaman al-muharramat banyak disebutkan di dalam surat An-Nisa, dan paling panjang penyebutannya adalah pada surat An-Nisa ayat 23, 22 dan 23. 6. Barakallahu fikum. Yang tadi kita sebutkan di barakallahu fikum, sambungan-sambungannya, naam, itu berdasarkan naam hadis innar radha'ata tuhramu ma tuhramu alwilada. Sesungguhnya ar-radha'ah, dikarenakan ar-radha'ah, naam, menyusui itu mengharamkan sebagaimana mengharamkan disebabkan an-nasab atau disebabkan al-wilada, disebabkan nasab. Tuhramu minar radha'ah ma tuhramu minan nasab. Diharamkan dikarenakan ar-radha'ah sebagaimana diharamkan karena an-nasab. Nah, jadi barakallahu fikum, nasab-nasab yang terkait di dalam ar-radha'ah menjadi mahram dikarenakannya. Barakallahu fikum. Al-muharramat bisunnah al-mutahharah. Adapun yang diharamkan melalui sunnah al-mutahharah, barakallahu fikum, dikarenakan persusuan, bintul akh minar radha'ah, putri dari saudara sepersusuan. Putri dari saudara sepersusuan. Bintul ukhti minar radha', putri dari saudari sepersusuan. Yang ketiga, al-amah minar radha', bibi sepersusuan. Nah, kita menyusu kepada seorang perempuan, perempuan yang bukan ibu kandung kita. Nah, yang sebelumnya dia bukan mahram dari kita. Kita menyusu kepada seorang perempuan. Kemudian perempuan ini memiliki naam barakallahu fikum, memiliki saudari. Nah, memiliki saudari. Maka ini disilakan dengan al-khalah minar radha. Atau kita menyusu kepada seorang perempuan, kemudian perempuan ini memiliki suami. Perempuan ibu susu kita ini punya suami. Suami dari ibu susu kita ini memiliki saudari perempuan. Inilah yang disebut dengan al-amah minar radha', bibi sepersusuan. Naam. Barakallahu fikum. Al-amah minar radha' hiya allati radha'at. Radha'ta ma'a hiya allati radha' al-amah minar radha' hiya allati radha'at ma'a abika, yaitu wanita yang menyusui kamu bersama bapak kamu. Naam. Wanita yang menyusu bersama bapak kamu. Naam, atau dengan gambaran yang tadi kita sebutkan. Jadi bapak kita, ayah kita memiliki saudara sepersusuan, saudari sepersusuan. Ayah kita memiliki saudari sepersusuan. Barakallahu fikum. Naam, maka ini diistilahkan dengan al-amah minar radha', atau dengan gambaran yang tadi kita sebutkan. Al-khalah minar radha' hiya allati radha'at ma ummika. Al-khalah minar radha', bibi sepersusuan, yaitu naam perempuan yang menjadi saudari sepersusuan bersama dengan ibumu. Saudari sepersusuan dari ibumu. Al-bintu minar radha' wa hiya allati radha'at min zaujatika fayakunur rajulu aban laha minar radha'. Anak dari ar-radha'. Maksudnya bagaimana? Yaitu anak perempuan tersebut menyusu kepada istrimu. Menyusu kepada istrimu. Fayakunur rajul, sehingga engkau menjadi bapak bagi anak perempuan tersebut. Bapak sepersusuan. Nah, wadalilu tahrimi haula'in nisa' minas sunnah haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'ah tahrimu ma tahrimu alwiladah au tuharrimu ma tuharrimu alwiladah. Sesungguhnya ar-radha'ah mengharamkan apa yang diharamkan karena barakallahu fikum hubungan lahir. Naam. Hubungan lahir yakni hubungan darah. Hubungan nasab. Wa haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah radhiyallahu anha, dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang putri dari Hamzah. Putri dari Hamzah, berarti sepupu Nabi. Naam. Innaha la tahillu li. Sesungguhnya putri Hamzah tersebut tidak halal untukku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, dikarenakan dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Wa yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minar rahim. Naam. Dan diharamkan karena ar-radha'ah persusuan, apa saja yang diharamkan karena hubungan rahim, hubungan nasab. Barakallahu fikum. Nah, jadi antum pahami dulu. Nah, barakallahu fikum, al-muharramat bin nasab, al-muharramat yang diharamkan karena nasab. Barakallahu fikum, jenis-jenisnya ada 7 yang disebutkan tadi. Nah, ada 7 yang disebutkan. Barakallahu fikum. Kemudian dihubungkan dengan kasus persusuan. Dihubungkan dengan kasus persusuan. Kerabat-kerabat yang terkait dengannya menjadi haram untuk dinikahi karena persusuan tersebut. Dan adapun rinciannya sebagaimana yang telah disebutkan di sini. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-radha', pengharaman karena terjadinya persusuan, barakallahu fikum, di sana ada syarat-syaratnya. Di sana ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah naam terjadi 5 kali susuan. 5 kali menyusu. Naam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Qur'an asyra radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Di antara yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah 10 kali menyusu, maklumat yang diketahui. Hal ini akan menjadi pengharaman. Hal ini menjadi pengharaman, yakni menjadi mahram. Ini salah satu ayat yang pernah diturunkan di dalam Al-Quran. Summa nusikhna bi khamsi maklumatin. Kemudian yang tadi disebutkan dengan asyru maklumat. Asyru maklumat 10 kali. Kemudian lafad asyr tadi diganti dengan khamsu maklumat. Lafad asyr tadi dimansukh kemudian diganti dengan lafad khamsu maklumat. yakni yang 10 dimansuh dan diganti dengan khamsu. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ayat ini termasuk di antara ayat yang masih dibaca di dari Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Nah, karena barakallahu fikum tadi 10 kali kemudian dimansukh menjadi 5 kali. Sebelum mendekati Rasulullah meninggal, ayat ini dimansukh, ditiadakan di dalam Al-Qur'an secara lafaz. 6. Akan tetapi secara makna, secara hukum masih berlaku. Lafadznya dimansukh, akan tetapi secara hukum masih berlaku. Pemansuhan lafadznya itu terjadi sebelum Rasulullah meninggal, dekat sekali. Sehingga ada sebagian sahabat yang belum sampai kepada mereka tentang bahwasannya ayat yang khamsu maklumat tadi, 5 kali susuan tadi, telah dihapus lafadznya, dan mereka belum sampai hadis ini kepada mereka, berita ini kepada mereka. Ketika Rasulullah meninggal, mereka masih membaca ayat yang sudah dimansukh ini, sampai berita kepada mereka tentang pemansuhan lafadz dari ayat tersebut, maka mereka meninggalkan naam pengucapan atau penyebutan bahwasanya ayat tersebut bagian dari Al-Quran yang dibaca, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Al-Muhim, lafadznya dimansuh akan tetapi hukumnya tetap, yakni syarat yang pertama apa? Khamsu maklumat, 5 kali susuan. Ilahuna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.